Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, laqad darasna al-qawa'id an-nahwiyyah fi hadha al-kitab wa huwa al-kitab al-mujallad al-thalith min kitab durus al-lugha al-arabiyyah li ghayri natiqina biha min al-qawa'id allati akhadhnaha hiya al-qa'idah al-hal. Qa'idah al-hal. Kita telah mempelajari banyak kaidah di dalam kitab ini. Di antaranya adalah kaidah hal. Kaidah hal yang diungkapkan dalam pelajaran ini adalah bentuk kaidah hal yang berbentuk jumlah al-ismiyah. Berbentuk jumlah al-ismiyah. Jika hal dalam bentuk jumlah ismiyah, maka hal itu harus memiliki rabit berupa waw, tusamma wawul hal. Atau wawul hal ma'ad damir. Wawul hal ma'ad damir. Waw berserta damir. Ini yang sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan latihan. Latihan terkait dengan hal al-jumlah. Malam ini kita masuk kepada latihan at-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Nah, di sini ana minta antum sekalian, baik yang ada di idha'ah Raja di studio ini maupun para pemirsa serta para pendengar TV dan radio Raja dimanapun antum sekalian berada, untuk bisa ikut aktif. Terutama saya minta yang sudah mengikuti pelajaran jilid atau mujal awal wathani, jilid pertama dan jilid yang kedua, atau yang telah pernah mempelajari kaedah ini baik di lembaga maupun di mana saja. Jadi malam ini untuk menguji kemampuan kita, sejauh mana penguasaan kita terhadap satu kaidah ini yang sangat perlu untuk kita pelajari. Baik, tafadhal ya akh. Mungkin taqra soal. Antum baca pertanyaannya, yaitu latihan yang kelima. Instruksinya apa? Akmil kulli jumlatin. Iqra qira'ah sahiha hasbal qawa'id. Baca yang tepat. Baca dengan tepat sesuai dengan kaidah. Akmil. Kulli. Limadha kulli? Ha? Di sini enggak ada harakat. Bisa kulli, bisa kullu, bisa kulla, sah? Limadha qara'ta kulli? Baik, nah, nasitahu, ha? Baik, antara, fadli ya, akh. Akmil kulla jumlah. Kulla, limadha kulla? Lianna maf'ul bih, sah. Ahsan, mawqi' i'rab, ha? Mawqi' i'rabih, maf'ul bih, objek. Baik, akmil kulla. Baik, akmil. هذا فعل أي فعل؟ فعل أمر. أحسنت. طيب أين فاعل؟ ضمير مستتر. تقديره أنت. أنت. نعم أنت. تقدير أنت. Berarti فاعلnya sudah ada. Maka كل adalah objek. Karena fi'il akmala membutuhkan maf'ul bih. Membutuhkan apa? Maf'ul bih. Sempurnakan. Berarti ada yang disempurnakan. Yang disempurnakan itulah objek. Maf'ul bih dalam istilah ilmu nahu. Baik. Wasil. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bijumlatin haliyatin munasibatin. Waw. Ziyadah jumlah. Naam. Jumlah. Jumlatin ismiyati. Naam. Ismiyatin. Mal maksud hadha bainal qosain? Apa maksud dalam kurung ini? Wawul hal wa jumlah ismiyah. Naam. Setelah waw adalah jumlah ismiyah. Setelah waw ada jumlah ismiyah. Baik, dijadikan jumlah ismiyah sebagai hal. Baik, rakam wahid. Tafadhal. Dakhaltu masjida. Iqra jayidan. Dakhaltul masjida. Ahsan, ha? Wan nasu yaqra'una al-Qur'ana. Dakhaltul masjida wan nasu yaqra'una al-Qur'ana. Taib sahih am khata? Sahih. Sahih muta'akkid. Nanzur. Kita lihat. Dakhaltul masjidah. Hadhi jumlah fi'liyah. Thumma ta'ti waw, wawul hal. Wan nasu yadkhuluna. Yaqra'una ahsan, afwan. Wan nasu yaqra'una. Betul yaqra'una? Betul? Kenapa yaqra'una? Kenapa enggak yaqra? Yaqra. Ha? Ha, baru digoyang dikit sudah. Umur. Makanya saya ingin betul-betul antum itu yakin berdasarkan ilmu. Alam, tidak siap. Feeling. Ya, baru ada goyang sedikit sudah antum dah berubah nih. Yaqra'u, betul yaqra'un atau yaqra'u? Yaqra'u, Ustaz. Yaqra'u. Nah, mufrad. Mufrad. Jadi tadi yang yaqra'una salah. Nah, Ustaz. Khata, masyaallah. Justru yang pertama itu yang benar. Oh benar. Nah. Wan nas, annas jama' atau mufrad? Jama'. Jama' min insan. Wan nasu berarti apa? Hadza mubtada jama' sah. Yaqra'una jumlah fi'liyah berarti harus ada dhamir yang kembali kepada apa? Kembali kepada mubtada. Karena itu jumlah fi'liyah. Nah, fa'ilnya annas kah? Ma. Oleh karena itu, maka fa'ilnya harus mengandung makna annas itu jama'. Makanya yaqra'una waw. Wawul jama'ah. Nah. Sahih? Sahih. Nah. Tadi kok diucapkan bisa benar di awal. Tapi, ha? Nasi itu Ustaz, gharu muta'akid. Gharu muta'akid. Taib. Dakhaltul masjida wan nasu yaqra'una al-Qur'an al-Karim. Taib, jumlah sahihat. Alhamdulillah. 100%. Taib, tafadhal ya akh. Misal akhar. Nafsun. Taib, mungkin tuterjem? Taib, ahsan. Dakhaltul masjida. Saya masuk masjid dan orang-orang membaca Al-Qur'an. Kalau dan berarti itu bukan waw hal. Nah. Sedangkan. Nah. Sedangkan orang-orang membaca. Sedangkan orang-orang membaca Al-Quran atau ketika orang-orang sedang membaca Al-Quran. Nah, ini Entah. Harus terjemahannya harus bisa tepat kalau kita paham kaidahnya. Baik, hati misal akhar. Nafsu soal masih di nomor yang pertama. Ini nomor pertama ini bisa sampai subuh nih. Oh iya. Baik, tafadhal. Dakhaltul masjida wal imamu yasjud. Dakhaltul masjida wal imamu yasjud. Sahih? Kalau gitu antum masbuk. Antum masbuk, sahih? Naam. Naam, masbuk. Dakhaltul masjida wal imamu ya yasjudu. Sahih? Kenapa tertawa antum? Ketawa. Hah? Makanya lihat setelah waw al-imam, imam mufrad atau bukan? Atau jama'? Mufrad. Imam. Berapa imamnya? Satu. Ya jelas wahid. Ya jelas satu imam. Masa dalam satu masjid ada banyak imam? Wal imamu. Nah, kemudian yasjud. Yasjud fi, berarti apa? Fi'il mudhari. Berarti itu jumlah fi'liyah. Berarti mubtada al-imam. Khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah afan, jumlah fi'liyah. Nah, kemudian mana fa'il yasjud yang kembali kepada imam? Huwa kan? Dhamir mustatir taqdir huwa. Idzan al-jumlah sahiha. Au al wal imamu sajidun. Pakai isim fa'il, isim fa'il. Dakhaltul masjida wal imamu sajidun. Al-makna wahid. Al-makna wahid. Karena isim fa'il menunjukkan zaman al-hal sedang berlangsung. Baik, mungkin nanti fursa li mustami wal musyarikin fadal bisa ihsan. Pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan kepada antum semua untuk berinteraksi. 8236543. Masih di latihan yang kelima. Akmil kola jumlah ya dengan waw dan jumlah ismiyah yang menerangkan hal. Silakan. Baik ikhwan atau akhwat. Di 0218236543. Dan contoh atau jawaban yang diberikan tentunya berbeda dengan apa yang tadi disampaikan ikhwan kita di studio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Komarudin. Ah, Komarudin. Komarudin. Ahlan wa sahlan. Kita harus kaya Komarudin. Awal. Nah. Dakhaltul masjidah wal ustadu mas'ud yakhtub. Masya Allah. Jamil. Dakhaltul masjidah wal ustad atau ustad? Ustad. Wa ustad wal ustad. Wal ustad. Wal ustad. Bil alif lam. Bil alif lam ustad. Kenapa? Kalau enggak pakai alif lam kenapa? Wa ustadu mas'ud. Ustad itu maksudnya sebagai ustad badal. Hah? Enggak, yang saya tanya, kata al-ustad, apakah harus pakai alif lam di situ? Hmm? Atau enggak pakai alif lam? Tapi mungkin an akhtub, ha? Tapi anta tushahid tilfaz? Nah, itu Ida faqat. Tayyib, mungkin an akhtub. Tayyib, dakhaltu المسجد هذا طيب دخلت المسجد والأستاذ مسعود ماذا يخطب طيب يخطب جملة أخرى جملة لين دخلت المسجد وأستاذ مسعود يخطب طيب ada dua di sini. Yang pertama al-ustaz, yang kedua ustadzu. Yang mana antum kendaki? Saya tanya, apa kedua-duanya benar atau salah? Nah, yang pakai alif lam. Hah? Ya, alif lam. Apa alif lam? Tergantung maksudnya. Maksudnya apa? Kalau alif lam wal ustadzu mas'udun atau mas'udin? Halo, Kamarudin? Dakhaltul masjida wal ustadzu mas'udun aw mas'udin? Mas'udun. Jadi, kalau pakai alif lam, berarti maksud adalah ustadz mas'ud. Mas'udnya sendiri. Nah, digelar dengan al-ustadz. Baik, atau dipanggilnya al-ustadz, namanya mas'udun. Baik. Jadi mas'ud ini sebagai apa? Badal daripada al-ustadz atau ataf bayan, penjelasan. Baik, kalau wa ustadzu, kalau gini bagaimana? Mas'udin. Mas'udin ahsanta. Berarti apa? Kata gabung mudhaf mudhaf ilaih. Ini maksudnya beda ini. Kalau ustadzu mas'udin berarti gurunya Ustaz Mas'ud. Gurunya si Mas'ud, bukan mas'udnya tapi gurunya. Nah, intabih ada. Jadi ini banyak kesalahan di dalam penyebutan. Dia maksud manggil ustaz pakai al-ustaz Ali, maksud Ali. tapi panggil Ustaz Ali. Ustaz Ali, alif lamnya dimakan. Pada Ustaz Ali maksud gurunya si Ali kan? Itu yang maksud. Itu maksud mudarisu Ali, gurunya si Ali. Padahal maksud adalah si Ali yang sendiri. Itu yang diinginkan. Makanya apa harus pakai alif lam? Al-Ustadhu. Al-Ustadhu Mustafa. Al-Ustadhu Ali. Al-Ustadhu Muhammad. Al-Ustadhu Ibrahim. Bukan Ustadh. Baik, ahsan. Tafadhal. Dakhaltul masjida wal ustadhu mas'udun yakhtubu. Tapi ana as'alukum ya ikhwani, hal hadhihi jumlah sahihah? Ha? Jumlah haliyah? Nah. Ha? Anta la taqul sahih qabla an tufakkir. Naam. Ha? Insyaallah sahih. Nanzur. Dakhaltul masjida wal ustadhu. Wal ustadhu mubtada sa. Hadhihi jumlah ismiyah. Ana asal aina khabar? Yakhtubu. Yakhtubu. Naam, sahih. Yakhtub hadha fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir musatir, taqdiruhu huwa ya'ul ila al-ustadz. Naam, ahsanta ya Qamaruddin. Naam, ustadz. Naam. Barakallahu fiik. Ini soal, ustadz. Masyaallah, tafadhal. Qabla wawi qal, yakni jumlatul fi'liyah, ustadz. Naam. Misal masalam dakhultu. Nugayyir kaifa idza kana nugayyir jumlatul bi fi'li madhi, ustaz. Bi fi'li mudhari. Oh ya, adkhulu. Adkhulu, naam. Naam, adkhulu al-masjid wal ustadhu maksud yakhthub, hadza jaiz. Kenapa tidak? Ini kan sedangkan ini menjelaskan mengungkapkan apa? Mengungkapkan yang terjadi lampau. Terjadi apa? Lampau. Lampau. Jadi dakhaltul masjid. Saya masuk ke masjid kapan? Telah terjadi. Nah, lalu menerangkan keadaan apa? Keadaan imam. Saya datang. Ketika apa? Dan boleh fi'il mudhari, adkhulul masjid, saya sedang masuk, wal ustadzu mas'ud yakhthub. Antum sudah masuk ni, antum berbicara. Adkhulul masjid, saya masuk ke masjid. Sedangkan al-imam yakhthub. Hadza jaiz. Nah. Laisa min asy-syart an yakun madza fi'il madhi. Fi'il madhi ini untuk ungkapkan apa yang terjadi. Ya. Memang umumnya mencerita hal-hal itu menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Ya. Itu bukan, tapi bukan berarti selama-lamanya faqih fi'il madhi. Ya, tergantung maksud. Jazakallah khairan. Ya. Asal Ustaz, kalau yang tadi Ustaz maksud khotobah. Nah. Mada? Khotobah. Kenapa? Ya, khutub diganti khotobah gitu, Ustaz. Ya kalau khotobah berarti telah bagaimana itu? Hah? Enggak boleh. Dakhaltul masjida. Baik. Wal ustadz man'u mas'ud khotobah. Khotobah. Telah berkhutbah. Ya wallahu alam ya. Ya ini kan biasa kan menjelaskan tentang keadaan biasa pakai fi'il mah. Ilmu doa sedang terjadi. Ya. Selesai. Ya, biasanya wallahu alam pakai apa? Pakai kalimat lain waqad intaha. Nah. Waqad intaha min al-khutbah. Jadi wal ustadz mas'ud qad intaha min al-khutbah. Wallahu alam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kamaruddin. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Masih soal yang sama saja. Nah. Baik, masih di nomor 1, dakhaltul masjid dengan hal yang berbeda. Tolong. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Apa Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Sekayu Ustaz. Fi Sekayu Ustaz. Sekayu, naam. Dengan siapa? Ana Abu Habib Ustaz. Abu Habib Ustaz. Abu Habib, baik. Afwan Abu Habib. Khafif as-saut. Bisa dikecilkan nah. suaranya, Ustaz? Volume radio atau televisinya? Baik, Ustaz. Nah, Ustaz. Ana urid yani an astari al-kutub al-kitab ini. Ayo maudu Ustaz, al-kitab lil ana sa'abir al-lughah al-arabiyyah ma'akum. لأنه أنا أول مرة ما شاء الله dari mana dari dapat tahun ini ما شاء الله طيب أنت في جاكرتا يا سيد في جاكرتا أول مرة أنا يعني أريد أن أعرف يعني أي الكتب اللغة العربية طيب نعم أي الموضوع دروس اللغة هي إذا سجى وأين نحن نستطيع أن نشتري طيب أحسن طيب أحسن سيبين إن شاء الله Baik. Tapi kita akan terangkan nanti di akhir kajian Ustaz ya. Di akhir kajian nabai insyaallah. Baik, kita akan angkat dulu pertanyaan atau interaksi yang BKM memberikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain dalam pembahasan kitab Durusul Lughah yang kita kaji. Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghirinati Kinabiha yang dikeluarkan Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Baik, kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Ihsan terangkan. Baik, silakan Bu. Halo. نعم تفضل تفضلي دخلت المسجد والإمام يركع خلاص إمام يرجع يسجد ويركع نفس الشيء ini نعم coba contoh lain selain kalimat imam sudah di ya tadi sudah diungkap kan yang lain aja ya نعم iya la ta'kulul fakihata لا لا لا ها كلمه دخلت المسجد دخلت المسجد selain al-imam misalnya. Baik, coba tadi la ta'kulul fakihah. Baik, unzur hadza fi'il mudhari ada. Fakihata wa hiya fijjatun. La ta'kulul fakihata wa hiya fijjatun. Hah? Fijjatun. Mana fijjatun? Masih muda, Ustaz. Jangan kau makan apel itu. Sedangkan dia dalam keadaan masih muda gitu, masih muda ya. Gitu. Masih belum matang ya. Waduh. Baik, ana kena kalimat ini, kata ini memang jarang didengar daya. Nanti wallahu alam nanti coba nanti buka apa kamus ya. Silakan nanti buka kamus nanti ya apa yang belum matang. Kalau matang itu nadij. Nadaja. Yanduj. Nadaja yanduj. Itu matang. Lam yanduj belum matang. Nah, masih masih mudah gitu. Iya. Baik, ya. Coba klik kata lain, kalimat lain. Coba surtu Aisyata wahia zurtu zurtu Aisyata wahia farijatun wahia gembira gitu loh farihatun farihatun naam wahia farihatun atau wahia masruratun wahia masruratun. Baik. Baik, kalau kalimat pertama tadi apa wa dakhaltul masjidah bisa dibikin Yarka'u tadi ya. Selain apa saat itunya dakhaltul masjida wal imamu yaktubu tadi udah ya. Tapi mungkin pakai imam juga boleh. Dakhaltul masjida wal imamu yulqil muhadara. Yulqil muhadara. Naam. Wal imamu yulqil muhadarata. Mana yulqil muhadara? Yulqil menyampaikan apa? Ceramah. Yulqil muhadara. Naam. Muhadarata. Naam. Baik, masyaallah. Ini jumlah sahihah ini. Muhadarata. Naam. Baik, barakallahu fik. Baik, cukup umum? Cukup. Maksudnya ana mau belajar i'rab. Taib itu dulu kita. Taib. Sekarang jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan dikerangkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di nomor 1. Silakan di 0218236543. Anda bisa memberikan contoh dengan kalimat yang berbeda ya. Dan diawali dengan yang sama itu dakhaltul masjid. Taib silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Syamsul Anam. Ahlan. Naam, tafadhal. Anam. دخلت المسجد والمؤذن يؤذن طيب دخلت المسجد والمؤذن Naam. Yu'adzin. Yu'adzinu aw mu'adzinun. Wal mu'adzinu yu'adzinu. Ahsan. Naam. Kalimat ukhra. Jumlah ukhra. Jumlah ukhra, naam. Dakhaltul masjida wal ustadu yu'allimul Qur'ana. Taib, dakhaltul masjida wal ustadu yu'allimul Qur'ana. Ahsan. Masyaallah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ننتقل رقم ثاني. رقم ثاني وصلت الطائرة مطار. طيب اقرأ هذا. هنا لا أحسن أنتم تقرؤونه. طيب اقرأ في السجدة أولا تفضل. طيب واحد منكم يقرأ. نعم. يقرأ. طيب وصلت الطائرة مطار الجدة. انظر. عفوا كبر الصوت. أحسن. أعيد مرة ثانية. وصلت الطائرة مطار جدتي. صحيح. كرر كرر. أعيد مرة ثانية. وصلت الطائرة مطار جدتي. طيب. ما رأيك؟ صحيح أم خطأ؟ وصلت الطائرة مطار جدتي. صحيح أم خطأ؟ وصلت الطائرة مطار جدتي. مطر أو مطري تجي أخي. طيب. ما شاء الله. غير متأكد. يتردد. غير متأكد. متردد. دائما. Ya, ilmu ini harus rasih. Ya, ini sebetulnya kaidah yang sudah kita pelajari. Ya. Baik, تفضل أنت يا أخي. Nah. تفضل. اقرأ أولا. اقرأ صحيح. وصلت الطائرة مطارا جدة. مطارا. ما معنى جدة؟ مطارا جدة. هذا جدة اسم المدينة مكان جدة. جدة. أين جدة؟ نعم نعم. أو جدة. نعم جدة. نعم جدة. وصلت الطائرة مطار مطارا مطارا بالتنوين. ها نعم مطارا مطارا ما ما لا لا لا مطار جدة. مطار جدة. طيب متأكد؟ طيب طيب ممكن نعطي الفرصة للمشاركين. المشاركين. طيب سأقول خير أخنا الكريم. نعم. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di nomor 2. Silakan tamrin atau latihan yang kelima. Nomor yang kedua di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Fatimah Ustaz. Naam. Ahlan umu. Ahlan. Tafadhal, tafadhal. Wasalati at-ta'iratu matar jiddati. Matara. Iqra' jayidan. Wasalati at-ta'iratu matar jiddati. Matar jiddati. Tapi ana as'al. Jiddatin. Jiddatin. Naam. Naam, limadha jiddatin? مضاف مضاف إليه أستاذ. جدة مضاف إليه. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. يعني مضاف إليه. صحيح مضاف إليه يا إخوان. ها صحيح. نعم هذا خطأ. ها يعني شكل خطأ. يعني الشكل خطأ. موقع إعراب صحيح. كدودكان إعرابنا بتول إذو. نعم. تبي حركتنا خطأ. ها جدتا ها سمعتي؟ نعم استاذ. Apa bacaan tadi? Coba ulang kembali. Yang tadi Ustaz ya. Iya. Wasalati ta'iratu matar jiddatin. Jiddatin hadha khata'. Khata' Ustaz ya. Iya. Kidah min mamnu' min sarfi. Iya. Lupa lagi Ustaz. Bukan jaddah. Bujuat jaddah nenek. Kalau kalau jaddatin atau jiddah, biasa orang-orang Arab itu memanggil neneknya Pak Jiddah. Ya jiddah hade. Nah, Ustaz. Sahihnya Pak Jiddah kan? Kalau jaddatin berarti apa? Bandara nenek. Isim alam ya Ustaz ya, mamnu' minasar Ustaz. Idzan jiddata. Jiddata. Wasalati at-ta'iratu matar jiddata. Jiddata tidak boleh bertanwin mamnu' sarfi. Mal illah? Apa illatnya? tadi Ustaz, silwat muntahajim Ustaz. Silwat muntahajim, silwat muntahajim itu tembak timbangannya. Iya, isim fa'il. Alam. Alam. Isim alam. Ilatnya alamiah. Ilat thaniya. Nah itu yang anda belum paham Ustaz. Ta'nis. Mana ada tamar buta kan? Nah Ustaz. Ya, jadi kalau alam ya, alam is nama orang, nama tempat, nama wilayah dan sebagainya. Nah. Kemudian ditambah ilat yang kedua, di antaranya apa? Mu'annas. Makkah. Tidak boleh bertanwin. Nah. Alam. Nah. Karena dia isim alam. Yang kedua mu'annas. Ada tamar buta. Nah. Baik, wah, naham, hayya, wasili, akmili. Wasalati ta'iratu matara jiddata wa nahsu yadkhuluna fil matari. Wasalati ta'iratu matara jiddata wa nahsu yadkhuluna fil matari. Yadkhuluna fil matari. Maraikum, sahih? Wa nahsu yadkhuluna fil matari, sahih? Idkhul ila al-matar. Apa bedanya idkhul fil matar? Enggak boleh? Dakhaltu fil fasli. Boleh. Dakhaltu ila al-fasli, dakhaltu fil fasli. Kilahuma jaiz. Naam. Atau tanpa dibuang, dakhaltu safa, dakhaltu al-fasla. Dibuang huruf jarnya juga boleh. Oh, yadkhuluna al-matar. Yadkhuluna al-matara. Atau yadkhuluna ila al-matari. Nah. Kalimat ukhra Ustaz. Baik, jumlah ukhra. Qara'tul Qur'ana wa anta na'imun. Qara'tul Qur'an. Naam, qara'tul Qur'ana wa anta na'imun. Yang tidak memiliki rabit itu Ustaz ya. Kenapa? Yang tidak memiliki rabit artinya tidak anta tidak kembali kepada qara'tu itu Ustaz. Oh iya, qara'tul Qur'ana wa anta na'imun. Nah. Mana rabitnya? Rabitnya. Wow. Dhamir enggak bukan rabit? Dhamir bukan rabit. Bukan rabit. Kenapa? Karena enggak kembali kepada iya, itu. Karena tidak ada marja'nya, tidak ada tempat kembali anta sebelum kalimat sebelumnya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Wasik barakallahu syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah. Nuwasil. Kita berikan satu contoh lagi ya. Baik, mungkin satu lagi ya. Satu kesempatan kembali silakan bagi para pendengar masih di nomor yang sama, nomor 2. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Lutfi. Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naam, tafadhal ya Lutfi. Di mana Pak Lutfi? Di mana? Sukanagara, Cianjur Selatan. Cianjur Jambi. Masya Allah. Tafadhal. Naam, tafadhal. Baik. Maraitu mataratu. La kalimat wasalat, wasalat at-ta'iratu. Nomor 2. Baik. Nomor 2. Wasaltu at-ta'iratu. Wasalati. Jiddah. Ait bersania? Wasalati at-ta'ira. Wasalat at-ta'iratu. Saya mohon maaf Bapak Lutfi, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya. Nah. Ada feedback supaya lebih jelas. Jazakallahu khair. Fadhol. Wasalat at-ta'iratu matara Jiddata. Baik. Terus sempurnakan. Wasalat at-ta'irata matara Jiddata. Bukan ta. Wasalat at-ta'iratu itu betul. Yang disuruh itu adalah menyempurnakan kalimat ini dengan bentuk waw, bentuk apa? Haliyah. Jumlah haliyah, kalimat haliyah. Wan nasu yadkhuluna at-ta'irata. Wasalat at-ta'iratu matara Jiddata wan nasu yadkhuluna al-matara. Baik, tadi sudah ada ya. Dengan ya, kata yang berbeda sudah ada kalimat itu. Iya. Baik, silakan untuk memberikan contoh yang lain selain ini. Taib. Wan nasu yastarahuna fil. Enggak, bentuk kalimat lain, kalimat lain. Tentu sebelumnya itu jumlah fi'liyah ya. Taib. Iya. Amma in di kitab bab. Tapi anta tushahid tilfas, ha? Iya. Naam. Naam. Taib, bahasa nomor 2, mungkin kalimat yang berbeda sama? Atau kalimat yang berbeda, silakan. Wassalati ta'irah matara jiddah dengan tambahan yang berbeda, Bapak. At-talamidu yadkhuluna al-madrasata. Wassalati ta'iratu matara jiddata wat-talamidu. Watalamidu yadkhuluna al-madrasata. Yadkhuluna al-madrasata. Jumlah ini terkib sahih ini. Cuma dari sisi maknanya, kaitannya kira-kira nyambung atau tidak, gitu aja. Iya. Karena maknanya apa? Pesawat tiba di bandara Jeddah. Nah, sedangkan murid-murid masuk kelas. Wan nasu, wan nasu yastaruna. Yastaruna ila tiket is yastaruna tadakir. Yastaruna tadakira. Ahsan. Tayib, la basna. Tayib, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Naam, tarkib sahih. Tayib, barakallahu fik. Mungkin dikari kalimat atau tarjim? Naam. Tadi apa? Wasalati ta'iratu matara jiddata, pesawat sampai ke bandara Jeddah. Wan nasu, sedangkan orang-orang sedang membeli tiket. Ishtaruna tadhkirah. Ishtaruna tadhkirah. Tadhkir jama' pada tadhkirah. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bapak dan Fidi Cianjur. Taib, al-an al-thalith. Naam. Nantakil ila al-thalith. Hajajtu. Nah, baik. Hajatu bil baitil atifi wal muslimuna yatufuna hawal ka'bati. Taib kari. Ait mara masanya. Ambil sound. Hajatu bil baitil atifi. Hajatu bil baitil atiq. Apa arti hajatu bil baitil atiq? Saya berhaji ke baitil atiq. Bukan ke. Di situ kenapa antum pakai bi? Itu hajatu bil baitil atiq. Itu saya berhaji dengan Ka'bah. Hadza laysa bisahih. Naam. Mubasyarah mungkin? Naam. Hajjtu baitil at hajjtu baital atiq. Hajjtu itu sudah arti apa? Apa artinya hajjtu? Saya berhaji. Kalau antum pakai bi, itu mempunyai kalimat lain, tuftu bil Ka'bah. Tuftu bi baitil atiq. Tuftu bil baitil atiq ay tuftu bil ka'bah. Arti tuftu bil ka'bah, saya mengelilingi Ka'bah. Atau pakai haula, tuftu haula al ka'bah. Jadi bukan hajastu bil baitil atiq, hadha khata. Jadi ahsan mubasharah waw dan nah, mubasharatan hati ba'da hajastu madha jumlah ismiyah. Hajastu baitil atiq la jumlah ismiyah. Aina waw, waw al hal. Wal muslimun. La hajastu. Wah, langsung mubasyaratan. Nah. Hajastu wah langsung. Hajastu wal muslimuna yatufuna hawal Ka'bati. Hajastu wan nasu yatufuna hawal Ka'bati. Tayib, madza tarkib sahih yani, lakin min haitsul ma'na yani. Ini perlu juga ketika kita membuat kalimat yang sempurna, harus kaitan hal itu harus sesuai. Coba antum terjemahkan. Wa hajastu, saya haji. Nah, arti saya telah melakukan haji sedangkan orang-orang sedang tawaf di Ka'bah. Gimana kaitan itu? Nah, hajastu, saya telah berhaji ketika orang-orang sedang tawaf. Saya kita maknanya kurang nyambung, kurang pas itu. Iya. Karena itu ahwal hal, jumlah hal itu menjelaskan tentang keadaan kita waktu haji. telah melakukan haji. Umpamanya haji sebagai contoh ini, wa hajastu, hajastu wa umri. Nah, hajastu wa umri 12 aman. Hajastu wa umri 12 aman. Apa artinya? Saya haji ketika umurku 12 tahun. Nah, itu baru nyambung kalimatnya. Taib menurutil fursahan. Taib tati al-mus. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 021-823-6543. Nomor yang ketiga, silakan. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Ihsan. Ahsan. Taib. Silakan Ummu Ahsan. Hajat itu wa salah satu auladin asogoru. Hajastu wa salah satu auladin. Wa salah satu auladin asogoru. Apa? Coba terjemahkan. Saya telah berhaji ketika ketika anakku masih kecil. Terjemahannya bahasa Indonesianya menunjukkan hal itu tepat, tapi Arabnya salah ini. Oh gitu. Iya. Coba itu, coba. Hajastu wa salasatu aulad. Saya berhaji dan salasatu aulad. Waladin. Salasatu aulad. Tiga anak. Bukan. Masya Allah, terputus. Ahsan, sambungan teleponnya terputus. Mohon maaf, mungkin bisa menghubungi kembali untuk memperbaiki tarkibnya saja. Iya. Tayyib. Pada maksudnya apa tanya? Saya berhaji ketika anak-anakku masih kecil. Kan gitu. Kok pakai salah satu aulad ini? Kaifa sahih? Tarkib sahih. As-sahih, tayyib antu, tafadhal anta. Tayyib, tafadhal anta. Naam. La hadha al-akh. Naam. Badil. Naam, tafadhal. Tadi bilang apa? Saya berhaji ketika anak-anakku masih kecil. Naam. Ketika anak-anakku. Iya. Hajastu wa auladi asghurun. Madza? Auladi. Hajastu sigharun. Naam, tay ahsan. Hajastu wa auladi sigharun. Naam. Hajastu wa auladi sigharun. Sigar jamak apa? Saghir. Nah, jadi wa auladi. Jadi saya berhaji ketika anak-anakku masih kecil, sigar. Nah. Mantas, masyaallah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Masih nomor 3, silakan. Sebelum kita melangkah ke nomor 4. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdul Wahid. Naam. Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Kaifa? Kaifa anta? Ya, ana bi khair Ustaz. Baik, تفضل. Ya. Rakam as-salis. Baik, rakam salis. Ya. Hajastu wa zaujati maridun. Hajastu wa zaujati maridun. Au? Sahih? Taib, zaujah itu laki-laki perempuan? Zaujah. Apa arti zaujah? Oh, zaujah. Zaujah istri. Benar, istri atau suami? Suami zauji lah. Kembali. Ya, istri, betul. Istri kan ada tabur buta kan, zaujah kan? Zaujati. Kemudian khabarnya maridotun. Maridotun. Nah, makanya tadi maridun barusan. Afan Ustaz. Taylah bas. Ya begitulah kita belajar ini. Iya. Terkadang sering salah. Itu wajar. Iya. Yang tidak wajar adalah enggak mau belajar. Taib. Hajastu wa zaujati maridun. Maridun. Maridun. Afwan. Saya juga terbawa jadi kan. Baik, ahsan naqul madza nubayy ahsan nazid ini. Wa hajastu wa zaujati hina idzin maridatun. Nah. Apa artinya? Saat itu. Saya berhaji sedangkan istriku ketika itu sedang sakit. Nah. Masya Allah. Nah, Masya Allah, tega amat ya. Baik. Fi jumlah ukhra, ada kalimat yang lain? Sementara belum ya. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nuasil Ustaz. Ya, nuasil insyaallah. Ar-rabi'ah? Naam. Baik, ننتقل الى رقم رابع. Ra'aitul mudarrisah. Anta telah tujuh ah, masyaallah. Baik, fadal. Nah, ini ra'aitul mudarrisah wa zaujatuhu tantaziru fis sayyarati. Ra'aitul mudarrisa wa zaujatuhu tantaziru fis sayyarati. Mutaakid atau mutaradid? Hadha sahih? Sahih. Sahih. Mutaakid? Mutaakid. Masyaallah. 100%. 100%. Masyaallah. Naam, tamam ini. Tamam. Terjem. Terjem awalan. Saya melihat guru sedangkan istrinya menunggu di mobil. Nah, Masya Allah. Jadi ra'aitul mudarrisa wa zaujatuhu tantaziru fi sayyarati. Ahsan, Masya Allah. Jumlah jamilah jiddan. Muntas. Taib, ha. Tafadhi akhirian di. Tafadhal. A'tina misalan. Nah. Ra'aitul mudarrisa wa huwa yantaziru zaujatahu di sayyarati. Masyaallah. Ra'aitul tayyib, bagus juga. Bagus. Naam. Wa ra'aitul mudarrisa wa huwa yantadhiru zawjatahu fi sayyarati. Terjem. Saya melihat guru itu dalam keadaan dia sedang menunggu istrinya di mobil. Hah? Saya melihat guru itu atau saya melihat guru, tapi guru yang sudah maklum, enggak pakai itu juga enggak masalah. Hmm. Karena yang jelas maklum kan. Hmm. Sudah ma'rifah. Saya melihat guru. Hah? Dalam keadaan dia sedang menunggu istrinya di mobil. Coba nih bahasanya agak ini ya, terjemahannya, tapi dalam bahasa apa tarkibnya sahih. Nah, sahih. Nah, kalau terjemahannya kembali bahasa kita, enaknya apa? Ya kan gitu. Pasnya apa? Ini yang ahli bahasa Indonesia. Anda bukan ahli bahasa Indonesia. Baik. Saya tanya itu, rabit. Mana rabitnya? Huwa. Berapa rabitnya? Kam rabitan? Ra'aitul mudarrisa wa huwa yantaziru zawjatahu fis sayyara. Rabit wawul hal. Wa dhamir huwa. Dhamir huwa. Nah. Tapi betul dhamir huwa itu sebagai rabit? Betul dhamir huwa sebagai rabit? Ada marja'nya? Marja'nya ila al-mudarris. Al-mudarris. Iya, betul. Nah. Jadi rabitnya apa? Dua rabit di situ, wawul hal dan dhamir. Kenapa kita kata dhamir itu bagi rabit? Karena waw itu huwa kembali pada mudarris. Nah, sedang menunggu istrinya di mobil. Taib, fadhal Ustaz Ihsan. Taib, jazakumullah khair. Taib, kita berikan kesempatan kepada para pendengar Raja dan pemirsa TV di 0218236543. Anda bisa memberikan contoh dengan kata yang berbeda dalam soal yang nomor 4. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Umu? Dengan Umu Ais di Salatiga. Umu Ais di Salatiga. Naam. Baik, sedikit dikeraskan suaranya, Umu. Iya. Ya, tafadhali. Untuk Ustaz. Nomor 4. Nah, iya, masih nomor 4 ya. Ra'aitul mudarrisu wa huwa. Ra'aitul mudarrisa. Nah, mudarrisa bukan mudarrisu ya? Iya. Ya, kenapa bukan enggak boleh mudarrisu? Karena maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Idzan al-mudarrisa, ra'aitul mudarrisa. Iya. Ra'aitul mudarrisa wa huwa yusalli fil masjid. Masyaallah, sahih. Ra'aitul mudarrisa wa huwa yusalli fil masjid. Ahsan, masyaallah. Berapa rabit itu? Rabitnya berapa? Dua kan? Waw dan dhamir. Dhamir. Baik. Misal akhir, coba bikin contoh lagi. Sedangkan rabitnya apa? Cuma waw saja. Ini sahibul halnya maf'ulun bih ya Ustaz ya? Iya betul. Betul. Apa? Apanya? Bukan sahibul halnya itu bukan al-mudarris. Iya. Tadi kalau yang tadi. Oh iya betul, betul. Nah ini diingatkan ini, betul. Ada kesalahan kita tadi kan? Iya, betul. Barakallahu fiki ya ukhti. Nah, betul. Tadi wa huwa itu bukan rabit. Karena ini menjelaskan tentang hal apa? Fa'il bukan apa? Maf'ulnya. Iya. Dakhaltu, maka ra'aitul mas ra'aitul mudarrisa. Nah. Ra'aitul mudarrisa. Jadi menjelaskan tentang saya melihat. Tentang apa? Saya melihat. Naam, sahih. Masyaallah. Jadi ada ra'aitul mudarrisa wa huwa yantadhir aw wa huwa yantadhir zawjatahu fi sayyarah. Ra'aitul mudarrisa wa huwa yusalli fil masjid. Naam. Kalau sahibul halnya itu maf'ulun bih, bisa Ustaz ya? Oh bisa. Sahibul hal bisa maf'ul bih. Ustaz boleh ya? Boleh diulang yang nomor 4 Ustaz. Anak ketinggalan. Taib, naam. Wallahi maghitu ya. Artinya Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khair Muais. Baik. Dialan kembali set terjemahannya mungkin ya. Yang nomor 4 apanya nih? Yang nomor 4 ra'aitul mudarrisah. Ini nomor 4 yang maksud ini ya. Atau mungkin maksudnya yang apa? Oh, yang nomor 4 latihan sebenarnya. Latihan yang sebelumnya. Itu yauman wa ana sahihun. Naam. Latihan sebelumnya. Naam, ayyin nau'a kulla wahid kulla wawin afwan ayyin nau'a kulli wawin mimma warada fil jumlatil atiyati. Ayyin tentukan nau macam setiap waw apa yang terdapat dalam kalimat ini. Pertama apa? Wallahi ma ghibtu. Wallahi ma ghibtu yawman. Wa ana sahihun. La hadhi sanata wala sanata al-madiyata. Kemarin kita sudah jelaskan waw pertama wallahi ma ghibtu yawman wa ana sahihun. Waw apa? Waw pertama ada waw al-hal. Nah. Apa? Bukan waw yang wa ana sahihun. Naam. Kalau waw pertama wallahi itu betul waw qasam. Nah, wallahi demi Allah ma ghibtu yawman. Saya tidak pernah absen sehari pun. Itu maksudnya. Wa ana sahihun. Ya, sedangkan saya dalam keadaan sehat. Nah. Artinya apa? Saya tidak pernah ghaib sehari pun sedangkan saya dalam keadaan sehat. Nah. La hadhi sanata wala sanatal madiyata. Tidak tahun ini dan tidak tahun yang lalu. Nah, waw yang kedua wala itu waw ataf. Ya, yeah, waw ataf. Tapi mungkin itu yang maksud ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Tayyib, wassalamu alaikum. Nanti fasal akhra. Akhir, tayyib, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain dan pemirsa TV Roja di nomor 4, Ra'aitul Mudarrisah. Silakan. Di 0218236543 di belakang Muais. Kita terima kembali. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Subhani di Bekasi Utara. Naam. Silakan Pak. Maaf di kitab. Taib. Taib mana ke kitab? Hal tu syahid tifas? La. La. Radio. Radio ya. Paham tentang grammar yang kita pelajari sedang kita pelajari ini? Insyaallah. Insyaallah. Taib mungkin tak ti misal lah ini. Aw ana aqra mungkin. Al khamis mata ammi. Coba lanjutkan kalimat menjelaskan apa? Wawul hal. Nomor 5 saja. Naam, al-khamis. Mata ammi. Mata ammi. Naam, mata ammi. Mak mana saja? Apa itu mata ammi? Pamanku meninggal. Telah meninggal pamanku. Mata ammi. Wa ana saghirun. Ahsan. Saghirun. Mata ammi wa ana saghirun. Coba terjemahkan. Pamanku meninggal sedangkan saya masih kecil. Ahsan. Sedangkan saya masih kecil atau ketika saya masih kecil. Tapi masyaallah. Indak jumlah ukhra atau contoh lain, misal lain? Silakan. Aqra'u kitaba. Aqra'ul kitaba. Wajajati. Tatbahu ta'ama fil matbah. Ahsan, masyaallah. Aqra'ul kitaba wa zawjati tatbukhu ta'ama fil matbakhi. Ah, masyaallah, zawjah salihah. Tuti zawjah. Iya. Baik, jazakallahu khair Mas Bani. Suami merasa senang kan baca kitab, tapi ada yang melayani bikin makanan. Sahih? Sahih. Antum tertawa, makanya cepat-cepat antum nikah ini. Iya. Tadi bapak tadi sudah memberikan contoh yang cukup bagus untuk antum ini. Dan aqra'ul kitaba wa zaujati tatbukhu at-ta'ama fil matbakhi. Contohnya apa? Aqra'ul kitaba wa zaujati tasna'u asy-syai. Naam. Atau tasna'u at-ta'am fil matbakhi. Baik, masyaallah, mumtaz. Jazakallahu khair Pak Sufandi di Bekasi. Barakallahu fik. Kita lanjutkan kembali, masih nama yang sama Ustaz. Nah. Di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Iya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Umu? Umu Umair. Nah. Baik, Umu Umair, Ciledug, silakan. Rakam khamis. Nah, rakam khamis. Mata ammi wa huwa syaikhun. Mata ammi wa huwa syaikhun. Saya khata. Ha? Naam, sahih. Sahih, naam, sahih. Limadha tashuk? Mata ammi wa huwa syaikhun. Mata ammi wa huwa ajuzun. Naam, masyaallah. Ada jumlah yang lain? Naam. Umu? Atau melanjutkan yang ke-6, silakan. Baik, nomor 6. Biar kita tuntaskan ini. Asna'u bi nafsi. Taib, taib. Tafaddal. Tafaddali. Raja'a abi wal mataru yanzilu waziran. Masya Allah. Raja'a abi wal mataru yanzilu ghaziran. Ma ra'ikum, sahih? Latari mana ghaziran? Lebat. Ya, muh. Naam, munhamiran. Munhamiran, lebat atau deras. Ada munhamir. Kadzalika mana ghazir. Jadi raja'a au ada abi wal mataru yanzilu ghaziran, yanzilu munhamiran. Naam, sahih. Jumlah sahih, masya Allah. Barakallahu fik. Wahid akhar. Tayyib, tafadhali. Naam. Matatil mar'atu wa hiya qa'imatun. Matatil mar'atu wa hiya qa'imatun. Masya Allah. Al-jumlah subhanallah wal makna masyaallah. Sahih, sahih. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Jazakallahu khairan. Naam. Naam, ajmalul jumal. Ajmal. Ajmalul jumal. Tayyib. Naam, matatil mar'atu wa hiya sha'imatun. Sha'imatun. Masyaallah. Kita berikan kesempatan kembali di nomor yang selanjutnya, nomor 6. Ya, di nomor 6, silakan. Dan mungkin satu contoh langsung, silakan dari pemirsa TV Roja atau radio. Halo. Tidak terputus. Kita berikan kepada ikhwah di studio, silakan. Muta'akidin. Kharajtu minal madinati wa ana mushtaqun ilaiha. Kharajtu minal madinati wa ana mushtaqun ilaiha. Sahih am khata? Tarjim. Saya keluar dari Madinah dan saya dalam keadaan merindukannya. Masya Allah. Ya, Ahsan. Nah, maksud Al-Madinah itu apa? Al-Madinah Munawarah ya. Nah, Madinah An-Nabawiyah. Taib. Tes. Ahsan. Tafadhal ya. Al-akhir ya. Kita tuntaskan ini. Tinggal satu lagi. Wasaltul Riyadh. Naam. Wa ana masruq wa ana arkabu sayyarata as-sayyarata. Wasaltul Riyadh. Wasaltul Riyadh. Riyadh. Naam. Ar-Riyadh. Ma makna Ar-Riyadh? Riyadh. Riyadh. Tayyib. Wasaltul Riyadh. Wa ana arkabu as-sayyarata. Coba terjemahkan. Tayyib, tarkib sahih ini. Wa ana arkabu sayyara. Saya sampai. Saya tiba di kota Riyadh. Di Riyadh. Sedangkan saya mengendarai mobil. Masyaallah. Tayyib, ya kembali pada makna ya. Iya, kira-kira pas atau tidak itu. Iya. Wa ana mut'amun mungkin. Ha? Wa ana mut'abun. Wa ana mut'ab bisa jadi. Wa ana masrur. Nah. Wa ana masrur. Wasaltu Riyadh. Riyadh wa ana masrur. Masrurun. Nah. Wa ana mutazawwij. Ana mutazawwij. Alhamdulillah. Nah. Masyaallah. Ta'ala kul hal, saya anggap ini bahwa antum telah paham ya, tentang apa? Kaidah tentang haliyah. Ya. Adapun membikin atau membuat hal ini, di samping kita juga paham tentang kaidahnya, juga harus juga paham sisi maknanya. Ya. Sehingga bikin kalimat itu betul apa? Betul-betul kalimat itu betul-betul pas ya. Iya. Taib, soal satu di akhir hari. Taib, tafadhal ya. Taib, pendengar dan pemirsa di Firoja, demikian beberapa soal dan latihan di tamrin yang kelima sudah kita tuntaskan. Dan kemudian sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita angkat pertama dari pendengar kita yang menanyakan hal yang sama. Ustaz, di kaidah yang terdapat dalam kaidah atau latihan-latihan ini mohon dijelaskan kembali, Ustaz. Oh ya, taib. Membabi talkhis mungkin. Iya, khulasa, kesimpulan tentang. Insya Allah nanti selanjutnya masih ada latihan-latihan terkait ini. Nah. Ya, untuk kita menguatkan kembali bahwa ada kalimat yang kedudukan dalam jumlah adalah hal. Kalau sudah kata kalimat artinya apa? Bukan kata, kalimat dalam bahasa kita adalah kalimat sempurna ya. Ada kalimat yang sempurna, kedudukan dalam kalimat menjadi hal. Hal itu apa? Menjelaskan keadaan sahibul hal. Sahibul hal ada kalanya fa'il, ada kala maf'ul bih atau naibul fa'il. Nah, di sini baru dijelaskan hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Bentuk jumlah ismiyah tadi pada mubtada khabar. Nah, kalau dia jumlah ismiyah, maka dia harus ada rabit. Rabit itu pengikat antara hal dengan sahibul hal. Antara hal dengan sahibul hal itu pemilik hal. Iya. Maksud apa? Yang dijelaskan keadaannya. Yang dijelaskan keadaannya harus ada rabit. Nah, rabitnya adalah kalau dia jumlah ismiyah, rabitnya waw. Itu mesti waw. Waw. Atau waw dengan dhamir. Atau waw dhamir. Tidak bisa hanya dhamir saja. Tidak bisa dengan dhamir saja. Contohnya mata ammi. Mata ammi. Lalu apa? Umruhu. Nah, umruhu. Mata ammi umruhu tis'una sana. Nah, umruhu tis'una sana. Nah, ini karena jumlah ismiyah dia tidak bisa hanya dhamir, mesti apa? Wa. Harus pakai waw. Wa umruhu, enggak bisa umruhu saja. Nah, Nah inilah wa apa jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah mesti ada rabit, rabitnya waw atau waw dengan ra dengan dhamir. Jadi apa? Mata ammi wa umruhu tis'una sana. Hajastu wa ana hajastu wa ana saghirun misalan atau wa ana kabirun wa ana maridun dan sebagainya. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Mubtada khabar, apakah selain daripada mubtada khabar bisa dalam jumlah, bentuk jumlah fi'liyah terkait dengan hal ini? Iya betul. Maka nih kalau hal itu ada hal mufrad yang bukan bukan jumlah, umpamanya jitu mut'aban, wasaltu rakiban. Nah, rakiban itu hal dalam bentuk mufrad. Yang kedua dalam bentuk kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Di sini baru diajarkan jumlah ismiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu sebetulnya lebih mudah. Nah, lebih mudah, sederhana sekali. Yang penting sahibul hal itu mesti ma'rifah kan? Contohnya apa? Ra'aitul walada yabki. Mundur, ra'aitul walada yabki fil mal'ab, misalkan. Nah, yabki fil mal'ab, inilah jumlah fi'liyah. Apa kedudukannya dalam kalimat ini? Sebagai hal. Nah, sebagai hal. Nah, kalau dia jumlah fi'liyah, rabitnya apa? Rabitnya adalah dhamir. Tidak ada waw. Kecuali waw dengan pakai qad. Nah, kalau waw saja tidak bisa. Tidak ada rabitnya waw. Kalau jumlah fi'liyah, rabitnya misalnya apa? Dhamir. Contoh apa? Ra'aitul walada yabki fil mal'ab. Nah, ini jumlah yabki fil mal'ab, yabki jumlah fi'liyah sebagai hal. Dari mana tahu hal? Karena al-walada. Nah, al-walada adalah ma'rifah. Kalau dia ra'aitu waladan yabki fil mal'ab. Nah, ini apa? Yabki menjadi na'at. Nah, jumlah fi'liyah jadi na'at. Kenapa? Waladannya nakirah. Baik, saya nak fi. Baik. نكتفي ها بهذا القدر ان شاء الله سنواصل في الاسبوع القادم ان شاء الله بعون الله وجزاكم الله خير الجزاء على حسن اشتراككم واستماعكم والعفو منكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته